Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'afu. Al-hasanatu bi 'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin." Qala Allah Ta'ala, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi." يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Kata Nabi SAW, setiap amalan dari Bani Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya akan dilipat gandakan. الْحَسَنَةُ بِعَصْرِ أَمْثَالِهَا. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ila 700 dhi'fin, hingga 700 dhi'fin, 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Itu puasa dikhususkan penyebutannya dalam hadis ini, bahwasanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tidak menyebutkan berapa banyak, berapa kadar balasan yang akan diberikan bagi orang-orang yang berpuasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, makanannya, min ajli, dikarenakan aku. Lisa'imi farhatan, bagi orang yang berpuasa, itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika inda fitrihi, yaitu ketika berbuka. Dan juga kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Dan sungguh aroma mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi daripada rihil misk, daripada aroma minyak misk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasawmu junnatun, puasa adalah merupakan perisai. Dan jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka fala yarfus, janganlah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Wala yaskhab, dan juga jangan dia berteriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalah, dan jika ada seseorang yang mencerca dirinya ataukah mengajak bertikai, falyakul inni mru'un shaimun, hendaknya dia mengucapkan, sungguh aku adalah orang yang sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang sangat agung yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya amalan-amalan Bani Adam yang mencakup amalan-amalan yang diucapkan ataupun perbuatan-perbuatan, baik yang zahirah ataupun yang batinah, semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Baik amalan-amalan tersebut ini terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dengan hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan minimalnya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi adalah dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah, menjadi 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat lagi pahala yang sangat banyak yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang ada dalam agama Islam ini. Maka tentunya hadis yang mulia ini menunjukkan tentang luasnya fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ihsannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dari amalan-amalan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas kejelekan kecuali dengan satu kejelekan saja, dibalas dengan setimpal. Dan tentunya maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas itu semuanya. Bahkan kebaikan-kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba, kebaikan-kebaikan yang diamalkan oleh mereka bisa berlipat ganda pahalanya disebabkan sebab-sebab yang lainnya, di antaranya adalah kuatnya keimanan seorang hamba, kuatnya keimanan orang yang mengamalkan amalan tersebut, dan juga sempurnanya keikhlasan ketika dia mengamalkan amalan yang dia kerjakan. Maka setiap kali keimanan dan juga keikhlasan seorang hamba itu kuat, maka semakin besar, semakin banyak pahala yang akan diraih oleh seorang hamba. Akan lebih dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dilipat gandakannya amalan-amalan tadi dalam hadis tersebut dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali puasa. Dikarenakan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas sendiri amalan ibadah puasa itu sendiri, semata-mata dari fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa maka sungguhnya itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada gambaran pahala yang akan diraih yang disebutkan dalam hadis tersebut kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang berpuasa, amalan-amalan ibadah puasa akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jannah yang sangat agung, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kalbi basar. Itu pahala yang sangat besar yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang susah untuk diungkapkan karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan bahwasanya Allah lah sendiri yang akan membalas ibadah puasa seorang hamba. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya puasa yang sempurna adalah puasa di mana seorang hamba dia meninggalkan dua perkara. Yang pertama dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam hadis tersebut, yaitu al-mufattiratil hissiyah. Seorang hamba meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya, al-hissiyah, yang bisa dilihat oleh panca indera, yang bisa diraba oleh panca indera. Yaitu dia meninggalkan makanan-makanan yang biasa dia makan. Demikian pula meninggalkan minuman-minuman yang biasa dia minum. Meninggalkan an-nikah dan juga yang mengikutinya. Dia tinggalkan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Dia meninggalkan syahwatnya dan juga makanannya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dia meninggalkan perkara-perkara yang merupakan sesuatu yang dia cintai secara tabiinya. Secara tabii dia mencintai, menyukai perkara-perkara tersebut. Dia suka untuk makan. Dia suka untuk minum. Akan tapi dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dia meninggalkan perkara-perkara yang dia cintai. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya hamba tersebut lebih mengutamakan cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada cinta kepada perkara-perkara yang sifatnya tabi'iyah. Cinta-cinta yang hanya sekedar duniawi saja. Makanan, minuman, an-nikah dan juga yang lainnya. Dia lebih mengedepankan cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun tidak ada yang melihatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dia tinggalkan perkara-perkara tadi. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dia meninggalkan al-munakisat al-amaliyah. Yaitu perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa dia. Dari amalan-amalan ataupun ucapan-ucapan. Sehingga dilarang dalam hadis tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ar-rafas. Tidak boleh untuk berteriak. Tidak mengerjakan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tinggalkan al-mukhasamat, pertikaian-pertikaian, wal-munaza'at, perselisihan yang bisa menimbulkan as-sahna, itu kebencian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yarfus," maka janganlah dia melakukan ar-rafas. Yaitu yatakallamu bikalamin qabih, berbicara dengan ucapan yang jorok, ucapan yang kotor. Wala yaskhab, dan jangan dia melakukan yaskhab, mengucapkan ucapan yang nadanya tinggi, berteriak. Atau kata Sa'di rahimahullah, yaitu bil kalamil al-muhdith lil fitani wal mukhasamat. Jangan dia mengucapkan ucapan yang bisa menimbulkan fitnah dan juga bisa menimbulkan al-mukhasamat, itu pertikaian-pertikaian. Sehingga siapa saja yang berpuasa dengan dia meninggalkan perkara-perkara tadi, meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya dan juga yang bisa mengurangi pahala dari berpuasanya, dengan dia meninggalkan larangan-larangan yang dilarang dalam ibadah puasa tersebut dan menjalankan perkara-perkara yang semestinya untuk dilakukan di dalam ibadah puasa, maka sungguh dia telah meraih, dia akan meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas ibadah puasa seorang hamba tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW membimbing, di antara bimbingan beliau SAW dalam hadis ini terkait dengan orang yang sedang berpuasa, jika dia dicaci maki, dicerca, ataukah ada yang menantang untuk bertikai ataukah berselisih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing untuk dia menyatakan inni mru'un sha'imun, sesungguhnya aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Untuk menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya mampu untuk melayani mukhasimnya, akan tetapi dikarenakan dia memuliakan puasanya, dia memuliakan ibadah puasa itu sendiri dan memperhatikan kesempurnaan ibadah puasa, memperhatikan perintah Allah dan juga Rasulnya, sehingga dia tidak melayani tantangan tersebut, agar puasanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwasanya puasa adalah al-junnah. Puasa adalah junnatun, yaitu wiqayah yang bisa membentengi seorang hamba. Puasa adalah merupakan junnah, itu benteng bagi seorang hamba. Dikarenakan di dalam ibadah puasa, seorang hamba benar-benar digembleng sebulan penuh untuk menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menunaikan ibadah puasa, dan juga dilarang dengan sekian larangan. Tujuannya adalah agar ibadah puasa tersebut ini benar-benar mendatangkan pahala yang sangat besar sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga memberitakan dalam hadis tersebut bahwasanya bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan juga kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi SAW memberitakan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang segera, yaitu ketika berbuka, ataupun kebahagiaan yang ditunda, yaitu ketika nanti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.